Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Salatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Para pemirsa sekalian, para ikhwan, para akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan pelajaran dari kitab Umdatul Talib li Nailil Ma'arib karya Al-Allamah Mansur bin Yunus Al-Buhuti rahimahullahu taala, yang merupakan kitab fikih dalam madhab Hambali. Pada pertemuan yang lalu telah kita selesaikan pembahasan tentang sifat salat, tentang tata cara salat. Pada pertemuan kali ini akan dilanjutkan membahas tentang faslun fi makruhatis salati wa sunaniha. Fasal tentang apa saja yang dimakruhkan di dalam salat dan apa saja yang disunnahkan. Penulis mengatakan kuriha fi salatin iltifatun. Dimakruhkan di dalam salat menengok ke kanan atau ke kiri, iltifat. Nengok ke kanan atau nengok ke kiri. Ini hukumnya makruh. Ya. Ketika Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bertanya kepada Nabi tentang iltifat, maka Nabi mengatakan huwa ikhtilasun yakhtalisuhu al-abdu an salatihi. Menengok ke kanan atau ke kiri adalah ikhtilas, adalah pencurian yang dilakukan oleh seorang hamba di dalam salatnya. Ya, maka Nabi mencela. Ya. Kalau seseorang ketika salat itu nengok kanan atau nengok kiri, dengan catatan kalau tidak ada kebutuhan. Kalau tidak ada kebutuhan, maka hukumnya makruh. Namun kalau ada kebutuhan, maka hukumnya boleh. Nengok kanan atau nengok kiri, kalau ada kebutuhan hukumnya boleh. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah nengok kanan atau nengok kiri. Di antaranya dalam hadis yang sahih, Nabi membukakan pintu untuk Aisyah. Ketika Nabi sedang sholat sunnah di rumah, maka Nabi membukakan pintu untuk Aisyah. Aisyah mau masuk, kemudian dibukakan pintu. Maka tentu membukakan pintu itu butuh nengok dulu. Ya, butuh melihat dulu kepada pintu, kemudian dibukakan, kemudian baru mengembalikan pandangan seperti semula. Demikian juga para sahabat. Para sahabat biasa nengok atau melihat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sholat, sehingga para sahabat tahu apa yang Nabi baca, apa yang Nabi lakukan, ya, bagaimana sifat sholat Nabi. Itu karena para sahabat ketika sholat nengok, melihat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini boleh ketika memang ada kebutuhan. Kemudian warafu basarin ila samai, dan dimakruhkan mengangkat pandangan ke langit atau ke atas. Ya, mengangkat pandangan ke atas atau ringkasnya melihat ke atas. Dimakruhkan melihat ke atas ketika sholat. Bahkan Nabi mengancam dengan keras. Ya. Nabi mengatakan layantahian akwamun yarfa'una absarahum ila sama' fi shalah aw la yarji'u. Hendaknya mereka atau sebagian kaum yang mengangkat pandangan mereka ke atas, hendaknya hentikan dengan segera, atau kalau tidak pandangan mereka tidak kembali. Ya, dalam riwayat yang lain la tuhtofanna absaruhum, akan dicabut mata mereka, pandangan mereka, kalau mereka tidak berhenti memandang ke atas. Ya, maka ini ancaman keras sekali bagi orang yang ketika sholat memandang ke arah atas. Jadi pandangan yang paling maksimal adalah lurus, ya, lurus. Adapun ke atas ini tidak boleh. Mulai ke atas ini tidak boleh, apalagi mendongak ke atas. Dan ini hukumnya makruh, hukumnya makruh. Kemudian wa ik'aun, dan dimakruhkan duduk ik'a. Duduk ik'a itu ada dua. Jadi ik'a itu cara duduk. Dan duduk ik'a ada dua, sebagaimana disebutkan di sini dalam catatan kaki nomor 3. Ya. Al-ik'a'u huwa ayiftarisha qadamaihi wa yajlisa ala aqibaihi. Ik'a adalah menghamparkan kedua kaki, kedua qadam, kemudian duduk di atas ujungnya. Ya, atau duduk di atas lantai. Ya. Jadi kaki ada di samping, ya, dihamparkan. Kaki kanan di samping kanan, kaki kiri di samping kiri dihamparkan. Mohon maaf, bokong ya itu duduk di lantai. Ini sebagaimana duduknya anak perempuan. Ya. Sebagaimana nanti ditampilkan di gambar ya, di layar. Atau ada duduk ik'a, duduk ik'a yang kedua yaitu aw yajlisa ala al-yataihi baina aqibaihi nasiban. Ya, atau baina aqibaihi nasiban qadamaihi. Duduk di atas bokong dalam keadaan kedua tumitnya atau kedua kakinya ditegakkan. Duduk di atas tumit. Ya, jadi tumitnya ditegakkan seperti ini, kemudian bokong diletakkan di atasnya. Ya, ini sebagaimana nanti akan ditampilkan di layar juga. Jadi ada dua bentuk duduk ik'a. Yang pertama duduknya di lantai, namun kakinya dihamparkan di samping. Yang kedua duduknya di atas kaki, kakinya tegakkan, kemudian duduknya bokongnya di atas kaki. Dan di sini disebutkan qala ibnu an-najari fi ma'unati ulin nuha. Seorang ulama Hambali bernama Ibnu Najjar dalam kitab Ma'unah Ulin Nuha mengatakan wa kullun minal jilsataini makruhun. Dua bentuk duduk di atas hukumnya makruh. Dua duduk ik'a di atas hukumnya makruh. Ya, namun Allah Ta'ala alam, yang lebih tepat dalam masalah ini adalah duduk ik'a yang kedua itu hukumnya sunnah. Yaitu menegakkan kedua kaki kemudian dirapatkan. Kemudian duduk di atas kedua kaki tersebut. Sebagaimana riwayat dari Abdullah bin Abbas. Seorang tabi'in bernama Taus bin Kaisan mengatakan, Qulna li ibni Abbasin fil ik'ai alal qadamain. Kami bertanya kepada Abdullah bin Abbas tentang duduk ik'a yang duduknya di atas kedua kaki. Qala hiya sunnatu, kata Ibn Abbas, itu adalah sunnah Nabi. Wa kunna lahu inna lanarahu jafa'an birrijli. Kata Tawus, sebagian kami, sebagian tabi'in menganggap itu adalah bentuk bentuk kezaliman atau bentuk sikap yang kurang bagus terhadap kaki. Karena kakinya ditekuk, ditegakkan, ditekuk, kemudian diduduki. Ya, maka tentunya kalau dalam posisi ini dalam waktu yang lama kaki akan sakit. Maka sebagian tabi'in mengatakan kami menganggap ini bentuk sikap yang kurang baik terhadap kaki. Faqala Ibnu Abbasin, maka Ibnu Abbas mengatakan bal hiya sunnatu nabiyyika sallallahu alaihi wasallam. Ya. Namun itu adalah sunnah nabimu sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih riwayat Muslim. Ya, maka duduk ik'a yang seperti ini hukumnya sunnah. Ya, boleh dilakukan ketika duduk di antara dua sujud, ya, atau duduk tasyahud. Ya. Jadi boleh sebagai pengganti iftirash atau tawarruk dengan cara duduk ik'a yang seperti ini, ik'a yang sunnah. Sekali lagi, itu dengan menegakkan kedua kaki, dirapatkan, kemudian jari-jemari ditekuk. Ya, kemudian bokong ditaruh di atas kedua kaki tersebut. Ya, duduk di atas dua kaki tersebut. Ya, sebagaimana ditampilkan di layar. Ini hukumnya sunnah. Jadi ik'a kesimpulannya ada yang makruh, ada yang sunnah. Nah, para pemirsa sekalian, rahimanu rahimakumullah. kenapa ada pembahasan ik'a yang makruh? Ya. Atau mungkin sebagian pemirsa ada yang bertanya, apakah ada orang yang duduk dengan cara ik'a yang makruh tadi, ya, menghamparkan kedua kaki di samping, kemudian duduk di lantai? Kok kayaknya nggak pernah saya lihat ada orang sholat duduk seperti itu. Nah, maka perlu diketahui bahwasanya hukum asal duduk di dalam sholat, hukum asalnya boleh-boleh saja, hukum asalnya boleh. Ya, segala bentuk duduk dalam sholat, hukum asalnya boleh, selama tidak melakukan duduk yang terlarang. Ya, selama tidak melakukan duduk yang terlarang. Makanya ada pembahasan duduk yang terlarang. Ya, di antaranya duduk ik'a. Karena yang duduk yang selain yang terlarang, hukum asalnya boleh. Ya, misalnya duduk dengan menumpukan kedua kaki, ya seperti duduk bersimpuh, menumpukan kedua kaki di belakang, itu juga hukum asalnya boleh-boleh saja. Ataupun cara duduk yang lain, selama tidak merupakan cara duduk yang terlarang. Adapun duduk tawarruk atau duduk iftirash atau duduk ik'a yang sunnah tadi, itu hukumnya sunnah. Andaikan itu dilakukan, maka mendapatkan pahala tambahan. Tapi andaikan itu tidak dilakukan pun tidak apa-apa, selama tidak duduk dengan cara yang terlarang. Kemudian, waftirashu dhira'aihi sajidan, dimakruhkan menghamparkan kedua lengan ketika sujud. Ya, jadi lengan tangan ini jangan ditempelkan ke lantai ketika sujud. Yang nempel ke lantai hanya telapak tangan. Ya. Jadi tidak nempel seperti ini ketika sujud, tapi diangkat. Ya, diangkat sehingga yang nempel hanya telapak tangan saja. Dan andaikan ditempelkan, hukumnya makruh. Wa abathun, dan dimakruhkan bermain-main atau melakukan hal yang sia-sia ketika sholat. Misalnya memainkan jenggot ketika sedang sholat, ngelus-ngelus jenggot, ya, atau melintir-melintir kumis, ya, atau dia betulkan kerahnya dibetulkan terus, ya, atau dia garuk-garuk terlalu lama, atau banyak gerak. Ya, betulkan kerah, kemudian betulkan kancing, betulkan celana, betulkan peci, banyak bergerak, ini hukumnya makruh. Selama gerakan tersebut tidak terlalu banyak dan mutawaliyah terus menerus. Kalau gerakannya banyak dan mutawaliyah bersambungan terus menerus, maka ini bisa membatalkan sholat. Ya, gerakan yang keluar dari hay'ah sholat itu membatalkan sholat. Yang kalau orang lihat, ini sepertinya orang sedang tidak sholat nih, kok dia gerak-gerak terus, maka ini bisa membatalkan sholat. Tapi kalau gerakannya itu ada jedanya, ya misalnya pertama dia betulkan kerah, kemudian sedekap lagi, kemudian betulkan peci, ya, kemudian sedekap lagi, kemudian betulkan lengan baju, sedekap lagi, nah ini hukumnya makruh, ya, tidak sampai membatalkan sholat. Kemudian wa tahassurun, dan dimakruhkan tahassur. Kita lihat di catatan kaki nomor 4. Wa tahassur atau tahassur, tahassur artinya adalah wad'ul yadaini 'alal hasirati, 'alal khasirati, meletakkan kedua tangan di pinggang. Ya, meletakkan kedua tangan di pinggang. Jadi seperti ini, ya, bertolak, berkaca pinggang. Ya, berkaca pinggang. Ini hukumnya makruh. Kemudian wa tarawuhun, dan dimakruhkan melakukan tarawuh atau disebut juga dengan murawahah. Kita lihat di catatan kaki nomor 5, ai tarawuhuhu bi marwahatin wa nahwiha. Yaitu dia beristirahat dengan marwahah, dengan topangan, ya, dengan tiang atau tongkat atau yang semisalnya, atau yang wanahwi atau yang semisalnya. Ya, intinya Murawahah atau tarawuh itu adalah mengistirahatkan kaki, mengistirahatkan salah satu kaki, kemudian menumpukan berat badan pada kaki yang lain. Kaki yang satu diistirahatkan, kaki yang lain ditumpukan berat badan. Saya contohkan sedikit ya. Jadi, dalam kondisi normal berdiri kita kan simetris gitu ya. Tapi ketika murawahah, misalnya saya istirahatkan kaki kanan, kemudian saya tumpukan berat di kaki kiri, maka seperti ini. Ya, jadi ini berat badan saya di kaki kiri, kaki kanannya istirahat. Atau saya tumpukan berat badan di kaki kanan, kaki kiri istirahat, seperti ini. Ini akan terlihat kurang simetris ya, kurang lurus. Ya, karena berat badan ditumpukan pada salah satu kaki. Ya. Itu namanya murawahah. Nah, murawahah ini juga hukumnya, hukum asalnya makruh, namun dibolehkan kalau ada kebutuhan. Ya, dibolehkan kalau ada kebutuhan, misalnya ketika sholatnya sangat panjang, sholatnya sangat lama, sholat malam, sholat qiyamul lail gitu ya, sampai 1 jam misalnya, maka wajar kalau ada makmum misalnya yang kecapean, ya, yang pegel, maka cara mengatasinya adalah dengan murawahah. Dan hukumnya boleh ketika memang butuh, ketika memang lelah, dengan mengistirahatkan kaki kanan, ya, kemudian berat badan ditumbuhkan ke kaki kiri. Nanti kalau sudah pegel kaki kirinya, gantian kaki kanan yang ditumpukan berat badan, kaki kirinya istirahat. Ini boleh kalau ada kebutuhan. Kemudian wa farqa'atu asabi'a wa tashbikuha, dan farqa'ah, melakukan farqa'ah dimakruhkan. Yaitu dengan membunyikan tangan ya ketika sholat. Kata orang kita namanya keretak-keretak ya, jadi sampai seperti tafarruq, seperti bunyi tulang yang pecah ya, padahal tidak ya. Banyak disebut farqa'ah, jadi membunyikan tangan. Atau tashbik itu menjalin jari jemari seperti ini ya, ketika sholat melakukan tashbik. Dan ini tashbik itu dilarang semenjak keluar dari rumah. Ya, semenjak keluar dari rumah untuk menuju ke masjid, ketika di jalan tidak boleh tasybih, kemudian ketika masuk masjid sambil nunggu sholat tidak boleh tasybih, sampai salam, ya, sampai salam tidak boleh melakukan tasybih. Adapun setelah selesai sholat, setelah salam, maka dibolehkan, sebagaimana Nabi pernah melakukan tasybih setelah sholat. Jadi hukumnya makruh, ya, menjalin jari jemari. Kemudian wa kaunuhu haqinan, dan dilarang haqin. Ya, kita lihat di catatan kaki nomor 6. Al-haqinu muhtabisul bauli. Haqin artinya adalah menahan kencing. Ya, dimakruhkan ketika orang mau sholat sambil keadaan menahan kencing, menahan buang air kecil. Ya, maka yang benar adalah hendaknya dia tunaikan hajatnya, tunaikan buang air kecilnya, walaupun dia harus telat, ya, walaupun dia harus masbuk, harus telat mendapati sholat jamaah. Dan abaikan dia tunaikan kencingnya, kemudian setelah itu dia berwudu, ya, kemudian setelah itu masuk ke masjid sudah selesai jamaahnya, maka tetap dicatat baginya pahala jamaah. Ya, walaupun dia tidak mendapati jamaah. Ya, karena dia mendapati udzur yang dia tidak inginkan. Ya, yaitu munculnya keinginan untuk kencing. Wa nahwahu, dan yang semisalnya contohnya adalah mules, ya, ingin buang air besar. Jadi dimakruhkan seseorang yang sholat dalam keadaan dia menahan mules, menahan buang air besar. Nah, andaikan dia tetap tahan tadi kebeletnya, ingin buang air kecilnya atau mulesnya sampai selesai sholat, maka sholatnya sah. ya, maka sholatnya tetap sah. Namun itu makruh. Ya, jadi andaikan dia tidak sampai buang angin, ya, tidak sampai keluar air seni ketika sholat, maka sah. Namun makruh. Ya, ya, jadi yang benar adalah tunaikan dulu hajatnya, baik buang air kecil atau buang air besar. Andaikan dia setelah tunaikan hajatnya kemudian sudah selesai sholat jamaahnya, maka tetap dicatat baginya pahala jamaah. Au bihadratihi wa'amun yashtahihi, dan dimakruhkan melakukan sholat ketika makanan yang dia inginkan sudah dihadirkan, sudah dihidangkan. Ya, Nabi mengatakan la sholata bihadrati ta'am, tidak ada sholat ketika makanan sudah dihidangkan. Nah, kemakruhan untuk sholat dalam keadaan demikian itu perlu melihat dua poin atau ada dua syarat. Yang pertama, makanannya sudah dihidangkan. Ya, kata Nabi, la sholata bihadrati ta'am. Bihadrati ta'am artinya sudah dihidangkan makanannya. Yang kedua, ta'amun yashtahihi, makanannya diinginkan. Jadi senang banget dengan makanannya ini. Ya, makanan favorit gitu ya, makanan yang dia senang banget. Maka kalau dua ini terpenuhi baru dia makruh. Ya. Adapun kalau makanannya belum dihidangkan, ya, makanannya masih dibungkus misalnya, belum dihidangkan, atau dia sudah dihidangkan tapi dia belum lihat, dia ada di rumah, makanan sudah dihidangkan tapi dia belum lihat, ya, masih di ruang makan dia belum lihat, maka tidak makruh, ya, tidak makruh untuk sholat. Kemudian makanan sudah dihidangkan, tapi dia nggak terlalu suka dengan makanan itu, biasa aja, ya, bukan makanan yang kepengen banget, ya, bukan makanan favorit, maka dia juga tidak makruh untuk sholat. Ya. Adapun kalau memang makanannya itu sudah dihidangkan dan itu makanan yang dia inginkan, maka hendaknya dia makan dulu sekedar menghilangkan rasa penasaran dia, ya, sekedar menghilangkan rasa ingin dia. Jadi tidak harus makan sampai kenyang, ya, makan sampai hilang rasa inginnya. Kemudian setelah itu dia sholat, ya, setelah itu dia pergi sholat. Adakah nanti makanannya belum habis, ya, setelah selesai sholat dihabiskan. Dan ini tidak boleh disengaja, ya, tidak boleh disengaja, artinya ketika menjelang waktu sholat sengaja beli makanan, ya, atau sengaja masak makanan. Jadi pas waktu sholat datang makanannya jadi, wah ini namanya sengaja, ya, dengan alasan la sholata bihadrati ta'am, nggak bisa, ya. Jadi jangan membuat hilah, ya, jangan membuat tipu daya kepada Allah. Allah nggak bisa ditipu daya. Ya, jadi ini maksudnya kalau insidental, ya, ya, tidak ada niatan untuk makan di waktu sholat, ketika ingin berangkat kok ada makanan, nah. Ini yang dimakruhkan tadi, ya. Tapi kalau sengaja maka ini berdosa, ya, sengaja menunda sholat dengan cara sengaja membeli makanan atau membuat makanan di waktu sholat. Kemudian watakrarul fatihati la jam'u suwarin fi fardin kanaflin, dan dimakruhkan mengulang al-fatihah. Ya. Jadi kalau sudah baca Al-Fatihah, sudah sempurna, tidak ada yang keliru, tidak ada yang salah, maka dimakruhkan mengulang lagi. Ya, dimakruhkan membaca Al-Fatihah kedua kali atau ketiga kali atau yang selanjutnya. Karena ini akan menimbulkan was-was. Ya, kalau ini dibiarkan, maka akan menimbulkan was-was. Oh, jangan-jangan Al-Fatihah saya tadi kurang sempurna. Dibaca lagi yang kedua. Oh, jangan-jangan yang kedua kurang sempurna juga, dibaca lagi yang ketiga. Maka ini perlu dihilangkan waswas seperti ini, ya. Dan ingat, waswas adalah penyakit yang harus dihilangkan, dilawan, bukan dipelihara. Dan dalam surat An-Nas kita semua hafal, ya, bahwasanya syaitan itu yuwaswisu fi sudurin nas. Syaitan itu senantiasa menimbulkan waswas dalam dada manusia. Jadi dimakruhkan. Kalau sudah selesai baca Al-Fatihah, ya, maka sudah jangan diulang lagi. La jam'u suwarin. Namun bukan berarti dimakruhkan untuk menggabungkan beberapa surat, baik dalam sholat fardu ataupun dalam sholat nafilah, sholat sunnah. Di catatan kaki nomor 8, wa ma'nahu annahu la tukrahu qira'atu akthara min suratin fi ra'atil wahidati. Maksudnya adalah tidak dimakruhkan membaca lebih dari satu surat dalam satu rakaat. Ya, kalau dalam satu surat misalnya baca surat Al-Ikhlas, kemudian Al-Falaq, kemudian An-Nas, ya, dalam satu rakaat, ya. Jadi baca tiga surat, maka ini tidak mengapa, boleh, ya, tidak termasuk yang dimakruhkan. Kemudian sampai sini selesai tentang perkara-perkara yang dimakruhkan ketika sholat. Dan perlu kita tambahkan juga mungkin, dimakruhkan ketika sholat melipat lengan baju dan juga melipat atau menyingkap rambut, ya. Jadi ketika sholat dimakruhkan baju dalam keadaan terlipat seperti ini. Jadi seperti ini hukumnya makruh, ya, bajunya terlipat seperti ini makruh. Jadi baju di irsal, ya, dilepaskan, jangan dilipat. Demikian juga dimakruhkan menyingkap rambut, ya, ketika sujud. Jadi ketika mau sujud kemudian rambutnya disingkap, itu hukumnya makruh. Maka lebih bagus kalau yang rambutnya itu agak panjang menggunakan penutup kepala, ya. Dan menutup kepala hukumnya sunnah ketika sholat. Dan Nabi selalu sholat dalam keadaan menutup kepalanya. Nah, jadi itu diantara solusi bagi yang rambutnya panjang sehingga tidak perlu sibuk menyingkap-nyingkap rambut ketika sujud. Kemudian sunnalahu raddu marin baina yadayhi, disunnahkan untuk menghalangi orang yang lewat di depannya. Jadi Nabi mengatakan, andaikan orang yang melewati orang yang sholat itu tahu tentang bahaya atau dosanya melewati orang yang sholat, maka andaikan dia berdiri menunggu 40 tahun, itu lebih bagus baginya. Jadi kata Nabi, andaikan orang yang mau melewati orang sholat itu tahu bahayanya atau dosanya, maka lebih bagus, lebih mending dia nunggu 40 tahun. Menunjukkan gak boleh melewati di depan orang yang sholat, lewat di depan orang yang sholat. Nah, bagi orang yang sholat, apakah harus menahan atau tidak hukum? Maka jawabannya hukumnya sunnah, tidak harus, ya. Jadi kalau dia sedang sholat, ada orang lewat, disunahkan menahan, ya, dengan memberikan isyarat atau dengan memanjangkan tangan ke depan atau dengan cara-cara lainnya, ya. Dan yang rajih menahan orang yang sholat adalah dengan cara yang tidak perlu melangkah, ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ahmad ketika beliau ditanya apakah menahan orang yang sholat itu harus melangkah, ya, kata beliau tidak perlu, ya, tidak perlu sampai harus melangkah, artinya menahan dengan ringan, ya, nggak perlu sampai maju, cukup julurkan tangan ke depan. Nah, andaikan dia tidak lakukan itu, tidak apa-apa, ya, andaikan dia diam saja, ada orang lewat diam saja, tidak apa-apa, karena hukumnya sunnah. Dan orang yang lewat tetap berdosa. Jadi baik dia halangi atau tidak, baik yang sholat itu menghalangi atau tidak, orang yang lewat kalau dia sengaja melakukannya, maka dia berdosa. Wa salatuhu ila sutratin murtafi'atin qariba dhira'in, dan disunahkan salat menghadap ke sutrah yang tinggi, yang tingginya sekitar satu hasta. Ya, Nabi mengatakan idza shalla ahadukum falyusalli ila sutratin wadnu minha. Siapa yang salat di antara kalian, maka salatlah menghadap ke arah sutrah, ya, salatlah ke sutrah dan mendekatlah kepadanya. Jadi disunahkan ketika kita sholat ada benda yang meninggi yang tugasnya sebagai sutrah yang menghalangi antara kita dengan orang yang lewat. Jadi supaya orang kalau mau lewat itu di luar itu, di luar sutrah, ya, sehingga dia tidak lewat di hadapan kita. Maka Nabi perintahkan untuk sholat menghadap ke sutrah. Dan sholat menghadap ke sutrah dalam mazhab Hambali hukumnya sunnah. Ini juga pendapat yang rajih, ya. Karena Nabi SAW dalam hadis Abdullah bin Umar, Nabi pernah sholat tanpa menghadap sutrah di Mina. Ya, Nabi sholat di Mina, di lapangan, tanpa menghadap apapun. Maka menghadap sutrah hukumnya sunnah, ya, tidak wajib. Dan sutrah itu adalah benda yang meninggi apapun. Bisa berupa tembok, bisa berupa tiang, bisa berupa tombak, bisa berupa pohon, bisa berupa anak panah, ya. Atau bisa berupa hewan tunggangan, atau bisa berupa orang juga, ya. Orang kita jadikan sutrah, atau apapun yang sifatnya meninggi. Dan yang ideal adalah tingginya minimal 1 dhira, ya, 1 hasta, ya. Yang dalam hadis disebutkan setinggi mu'akhirah ar-rahal, setinggi ujung dari pelana. Zaman dahulu ketika orang naik unta itu pakai pelana, ya, tempat duduk. Ujung belakangnya biasanya meninggi. Nah, tingginya itu sekitar 1 dhira, 1 hasta. Nah, ini yang ideal, minimal segitu, ya. Atau yang lebih tinggi lagi seperti tadi, tembok, ya, atau pohon, atau tiang, atau tombak. Namun minimal 1 dhira. Andaikan tidak ada benda yang setinggi 1 dhira, 1 hasta, ya, yang mana 1 hasta itu satu ukuran 1 lengan orang dewasa, ya. Andaikan tidak ada yang setinggi itu, maka boleh yang tidak setinggi itu, yang penting meninggi sifatnya, ya. Seperti misalnya apa, ya, seperti tas mungkin, ya, atau mungkin gelas, ya, atau apapun yang sifatnya dia meninggi ke atas walaupun tidak sampai 1 hasta. Nah, andaikan tidak ada benda yang meninggi, saya disebutkan fa illam yajid khatta kal hilali. Kalau tidak ada benda yang meninggi, maka dengan cara membuat garis seperti hilal. Ya, walaupun ini ada hadis yang menyebutkan ini, namun hadisnya dhaif, ya. Namun ini boleh dilakukan kalau memang tidak ada benda yang meninggi. Sebagaimana kaidah saddidu wa qaribu, ya, berusaha luruslah, kalau tidak maka mendekati lurus. Atau kaidah para ulama ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluhu. Apa yang tidak bisa dilakukan secara maksimal maka jangan ditinggalkan semua. Andaikan tidak ada benda yang meninggi, ya, maka minimal garis. Adapun kalau sengaja bersutrah dengan garis, padahal ada benda-benda yang meninggi, maka ini kurang tepat, ya. Ini tidak sah dianggap sutrah, ya. Tidak mendapatkan pahala menghadap ke arah ke sutrah. Ya. Kalau masih ada benda yang meninggi, jangan menggunakan garis atau menggunakan sajadah, itu nggak cukup, ya. Tapi kalau tidak ada yang lain, tidak ada benda yang meninggi, ya, baru boleh menggunakan garis atau menggunakan ujung sajadah atau yang semisalnya. Adapun kata penulis di sini kan hilal, membuat garis berbentuk hilal, jadi bentuknya lengkung seperti itu, seperti bulan yang baru muncul atau hilal. Ini tidak harus, ya, yang penting membuat garis, ya, karena kata-kata hilal ini tidak disebutkan di dalam hadisnya. Yang penting disebutkan di sana garis, ya. Jadi lurus juga boleh, ya, atau apa namanya, bengkok. Lengkung tapi tidak seperti hilal juga boleh, atau setengah lingkaran mungkin. Yang penting ada garis yang membedakan mana area sholat, mana area yang boleh lewat. Ya, ini beberapa perkara yang disunahkan ketika sholat. Kemudian di sini disebutkan beberapa perkara yang dibolehkan, ya. Tidak dimakruhkan, tidak disunahkan, tapi dibolehkan. Kenapa dia jelaskan? Karena mungkin ada syubhat ada kerancuan, ada anggapan bahwasanya perkara-perkara ini tidak dibolehkan. Yang pertama, walahu adul ayi bi asabihi, dan dibolehkan baginya untuk menghitung ayat dengan jari jemarinya. Ya, menghitung ayat dengan jari jemarinya. Ya, ya, yang lebih konkret mungkin, yang lebih banyak terjadi adalah menghitung jumlah zikir. Ya, yang dibolehkan seperti misalnya ketika sholat id, ya, sholat Idul Fitri atau sholat Idul Adha, yang mana disunnahkan pada rakaat yang pertama bertakbir 7 kali, pada rakaat yang kedua bertakbir 5 kali. Ini disunnahkan, tidak harus. Ya. Nah, terkadang ini butuh menghitung. Ya, jadi Allahu Akbar, kemudian jarinya dipakai untuk menghitung. Ya. Dan Allahu Akbar 2. Allahu Akbar 3. Jadi jarinya digunakan untuk menghitung jumlah takbir, ini hukumnya boleh. Kemudian yang dibolehkan di dalam sholat adalah al-fathu ala imamihi. Al-fathu di sini artinya membantu imam yang lupa bacaannya. Ya. Jadi ketika imam itu lupa bacaan suatu ayat, suatu surat, kemudian makmum memberikan sedikit pancingan. Nah, makanya disebut dengan al-fathu, membuka. Ya, bukan si makmum melanjutkan ayatnya secara sempurna, namun dia hanya memberikan pancingan saja atau membacakan awal ayat agar nanti imamnya melanjutkan. Dan perlu dipahami bahwasanya melakukan al-fathu alal imam ini hendaknya orang yang ada di belakang imam, ya, orang yang persis di belakang imam, dialah yang seharusnya bertugas al-fathu alal imam, memperbaiki atau mengingatkan bacaan imam. Itu yang ideal. Jadi bukan semua makmum itu mengingatkan, nanti akan terjadi berisik. Jadi kalau semua mengingatkan, mungkin imamnya malah nggak dengar karena semuanya keluar suaranya. Tapi yang tepat adalah orang yang di belakang imam, dialah yang mengingatkan atau mengoreksi bacaan imam. Jadi hendaknya orang yang di belakang imam adalah orang yang juga baik hafalan Qur'annya. Ya. Atau ya kalau tidak yang persis di belakang imam, ya maka bisa siapa saja, tapi jangan banyak-banyak. Ya, jadi jangan digunakan untuk momen pamer hafalan, ya, bukan. Jadi jangan sum'ah di sini. Ya. Jadi kalau sudah ada orang lain yang mengingatkan, sudah biar dia saja. Ya, jangan pengen ikutan. Ya. Padahal dia ada di shof yang kelima gitu ya, karena ingin kelihatan dia hafal Quran, wah, dia ikut mengingatkan. Ya nggak perlu, biar orang-orang yang di depan saja yang mengingatkan, cukup 1-2 orang. Walaupun yang lain tuh sama-sama ingat, ya maka diam saja. Karena tujuannya adalah untuk mengingatkan. Kalau semuanya mengingatkan, nanti suaranya akan berisik, malah imamnya nggak ingat. Kemudian walubsu thawbin wa imamatin, dan dibolehkan memakai pakaian yang dibarengi dengan imamah. Jadi ini maksudnya adalah thaubin wa imamah, digandengkan dua-duanya gitu ya, bukan dibolehkan memakai baju dan dibolehkan memakai imamah. Ya kalau pakai baju ya boleh ya, tapi maksudnya baju plus imamah. Kenapa kok dibahas masalah imamah? Karena imamah yang seperti yang dimaksud dengan imamah adalah penutup kepala yang dia ada belalainya di samping kanan, di samping kiri. Jadi biasanya ya ada yang diikat, ya ada yang pakai ikol, ya ada yang ikatnya banyak, ada yang ikatnya sedikit. Dan pastinya yang namanya imamah itu ada ujungnya, ya ada yang menghampar, ya ada belalainya. Nah, kalau demikian, kalau menggunakan imamah atau yang semisal itu, maka ketika sujud ya atau ketika ruku, itu kan biasanya nanti akan kemana-mana ujungnya itu. Ya. Nah, maka dibolehkan ketika misalnya ruku, kemudian bangun, merapikan lagi ya, ujung dari imamahnya. atau ketika sujud kemudian bangun, kemudian merapikan lagi ujung dari kainnya. Nah, inilah yang dimaksud di sini. Boleh seperti itu, boleh. Ya, jadi tidak sampai makruh apalagi haram ya. Jadi tidak benar anggapan sebagian orang dimakruhkan menggunakan imamah karena nanti akan menimbulkan gerakan-gerakan. Ini anggapan yang keliru. Jadi boleh pakai imamah karena apa? Karena Nabi juga pakai. Ya, karena Nabi juga pakai imamah dan konsekuensinya ketika dipakai imamah maka ada gerakan-gerakan untuk merapikan. Ya, dan itu ada gerakan itu adalah gerakan yang dibolehkan. Kemudian wa qatlu hayyatin wa aqrabin wa nahwihi ma lam yatul. Dan dibolehkan untuk membunuh ular atau membunuh kalajengking atau yang semisalnya yang berbahaya ya, selama tidak panjang, selama tidak banyak gerakannya. Jadi kalau ada ular kemudian sedang sholat ada ular yang lewat atau ular yang mendekat, boleh sambil sholat sambil membunuh ular tersebut ya, misalnya ketika sholat bawa pedang atau bawa pisau ya, maka langsung ditebas ya. Atau membunuh kalajengking atau membunuh yang berbahaya yang lain ya. Kalau ini bisa dilakukan secara singkat, tapi andaikan ini gak bisa dilakukan secara singkat, ini butuh banyak gerakan ya, maka yang tepat adalah membatalkan sholat ya, karena dalam rangka untuk menjaga keselamatan jiwa ya, menjaga keselamatan jiwa lebih didahulukan daripada melanjutkan sholat, karena sholat bisa dilakukan setelah itu ya, waktunya longgar. Nah, pun nyawa ya cuma satu ya, kalau jiwanya terancam atau tadi ada ular yang beracun, yang berbisa, atau nanti ada kalajengking yang juga berbisa, ini bisa mengancam keselamatan jiwa. Dan Allah Ta'ala katakan dalam Al-Quran, wala tulqu bi aydikum ila tahlukah, jangan kalian jerumuskan diri kalian ke dalam kebinasaan. Jadi dibolehkan kalau memang itu sulit untuk membunuhnya, dibolehkan untuk membatalkan sholat ya. Kemudian wa ila nabahu syai'un sabbaha rajulun. Kalau ada sesuatu yang tidak benar ya, kalau makmum itu merasakan imamnya atau mendengar imamnya membaca yang kurang tepat, bacaan imamnya kurang tepat, maka dia sabbaha, dia bertasbih. Catatan kaki nomor 1, ai idza uridha lahu fi sholati syai'un. Kalau tampak bagi dirinya ada yang keliru dalam sholatnya. Ya, misalnya bacaan, ya bacaannya ada yang keliru. Ya, atau misalnya imamnya lupa untuk menjaharkan bacaan. Ya, sholat maghrib, tapi kok imamnya diam, imamnya baca lirih. Tidak dikeraskan ya. Ya, maka kalau makmumnya laki-laki, sabbaha, dia bertasbih, mengucapkan subhanallah seperti itu. Mengucapkan subhanallah dengan suara keras, subhanallah. Sampai imamnya sadar ada yang salah pada sholatnya. Wa safaqatim ra'atun bi batni kaffiha 'ala dhahril ukhra. Adapun kalau makmumnya adalah makmum perempuan, maka dia menjelaskan kesalahan imamnya dengan cara safah, dengan cara sofakoh, dengan cara bertepuk ya, dengan cara bertepuk. Namun caranya bukan bertepuk seperti ini ya, namun bibat nikah fiha dengan telapak tangan yang satunya ditepukan ala zahril ukhra, ditepukan ke punggung tangan satunya lagi. Jadi seperti ini ya, ya karena lagi sedekap ya, kemudian ketika imamnya keliru maka seperti itu ya, bukan seperti ini, dan juga bukan dengan keluar suara subhanallah, bukan. Bagaimana kalau wanita sholat sama suaminya atau sama orang tuanya, sama ayahnya, bolehkah dia mengucapkan subhanallah? Jawabannya boleh ya, karena dimakruhkannya mengucapkan subhanallah bagi wanita dalam rangka untuk menjaga diri dari fitnah ya, menjaga fitnah wanita ya. Tapi ketika yang menjadi imam itu misalnya bapaknya, artinya sholatnya di rumah gitu ya, soalnya di rumah dengan anggota keluarganya, tidak ada laki-laki non mahram, ya, maka wanita boleh mengeluarkan suara mengucapkan subhanallah. Demikian juga seorang istri yang selalu berdua dengan suaminya di rumah, ketika suaminya keliru, maka boleh dia mengucapkan subhanallah. Kemudian wata betulu bimururi kalbin aswada bahimin baina yadaihi. Dan salat menjadi batal dengan lewatnya binatang anjing yang berwarna hitam, yang bahim, yang lewat di antara yang lewat di depannya. Kita lihat catatan kaki nomor 2. Qauluhu aswada bahim. Ini keterangan saja, ya. Bahim artinya hewan atau binatang anjing yang dirawat, ya. Binatang anjing yang dirawat, bukan binatang anjing yang liar. Jadi sholat menjadi batal ketika dilewati oleh binatang anjing yang warna hitam, yang dia binatang anjing yang dirawat atau dipelihara, ya. Yang lewat di depannya. Dalam keadaan dia tidak menggunakan sutroh, ya. Atau kalau dia pakai sutroh, maka lewat di antara dia dengan sutroh. Ya, kalau dia pakai sutroh, maka sholat menjadi batal kalau anjingnya lewat antara dia dengan sutroh. Kalau dia tidak pakai sutroh, maka menjadi batal ketika anjingnya itu lewat di area sujud dia. Ya, di depan dia, di area sujudnya. Tapi kalau lewatnya jauh di depannya, maka enggak masalah, ya. Lagi sholat, anjingnya lewat 3 meter di depan, ya, maka itu gak masalah. Tapi menjadi batal kalau melewati area sujudnya. Dan juga sebetulnya tidak hanya anjing, ya, tapi juga sholat menjadi batal ketika dilewati oleh wanita, ya. Dan wanita di sini adalah wanita dewasa, karena dalam hadisnya disebutkan anjing dan juga wanita, wanita dewasa. Sholat menjadi batal ketika dilewati oleh wanita dewasa. Dan ini berlaku untuk laki-laki, ya, ketika laki-laki sholat kemudian dilewati oleh wanita di depannya, dan itu wanita dewasa, bukan wanita kecil, bukan anak kecil, maka sholatnya menjadi batal. Ya, ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.